Pertama, zikir pertama yang dilakukan oleh beliau adalah istighfar. Tiga kali. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Dan menyambungkan Allahumma antas salam wa minkas salam tawarak tayadal jalani wal ikram. Selanjutnya di hadis Muslim nomor hadis 593. La ilaha illallah lahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 597. Anda mulai bacakan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Selanjutnya Anda bisa bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selanjutnya Anda bacakan surah Al-Ikhlas, yang kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Setelah itu Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.